Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Wa qad inqasama an-nasu fihi ila thalathati aqsam. Al-qismul awal man ja'alul zahiral mutabadira minha makna haqqan yaliku billahi azza wa jal wa abqaw dalalatuha ala dhalik wa haulaihumus salaf alladhina ijtama'u ala ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wa ashabuh walladhina la yastiqu lakbu ahli sunnah wal jama'ah illa alaihim وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjut ke macam-macam kelompok manusia dalam menanggapi hal atau makna yang zahir mutabadir fi dhihn terhadap nas-nas sifat. Makna yang zahir yang terpahami secara langsung oleh benak kita terhadap sifat atau nas-nas sifat Allah Ta'ala. Kelompok yang pertama, dan ini adalah Ahlu Sunnah. Jadi ada tiga kelompok. Kelompok pertama Ahlu Sunnah, dan itu yang akan sedikit kita pelajari pada pertemuan kali ini insyaAllah. Al-qismul awal dimulai dari wa qadin qasaman nasu fihi ila thalathati aqsam. Orang-orang dalam bab ini terbagi menjadi tiga macam. Ya. Al-qismul awal man ja'alu adh-dhahira al-mutabadira minha ma'nan haqqan yaliqu billahi 'azza wa jalla. Orang-orang yang menjadikan hal yang zahir al-mutabadir yang segera tertangkap oleh benak itu dijadikan sebagai makna yang hak, makna yang hak, pemahaman yang hak, tapi pemahaman tersebut yaliqu billahi azza wa jalla, yang laiq. Laiq di Indonesia kan layak, makanya layak dari kata laiq, yang layak terhadap Allah azza wa jalla. Dan kita tidak mengatur kelayakan tersebut. Kelayakan tersebut hanyalah apa yang adapun kelayakan dari segi kaifiyah, sifat Allah, tata caranya, bagaimana kelayakan tersebut tidak kita bicarakan. Maka kita serahkan kelayakan tersebut sebagaimana Allah Ta'ala. Tapi untuk urusan makna tentu kita pahami. Ya. Makna itu berarti maksud dari kata, bukan dari segi tata cara. Wa abqau dilalatiha ala dilalataha ala dzalik, dan membiarkan penunjukan makna tersebut terhadap makna tersebut ya, sebagaimana itunya yang telah zahir mutabadir fi dhihn. Wa haula'i hum as-salaf, mereka adalah as-salaf alladzina ijtama'u ala ma kana 'alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, yang mana salaf mereka telah berkumpul ala di atas ma kana 'alaihi an-nabiyyu. Ma di sini yaitu manhaj. Manhaj sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. والذي لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. Dan orang-orang yang tidak betul penjulukan Ahlu Sunnah wal Jamaah kecuali terhadap mereka, yaitu salaf. Dan di sini, afwan, di sini la yasduqu laqabu ahli sunnati wal jamaati illa alaihim. Him di sini kembali ke alladzina. Jadi alladzina sebenarnya haula, mereka adalah hum, mereka adalah as-salaf. Siapakah salaf itu? Salaf itu adalah satu, alladzina ijtama'u ala ma kana 'alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Betul? Dan salaf itu juga adalah walladzina la yasduqu laqabu ahli sunnati wal jama'ati illa 'alaihim. Dua kriteria salaf di sini disebutkan, itu orang-orang yang sesuai dengan manhaj nabi dan sahabat, dan yang kedua orang-orang yang tidak sah penyebutan ahlu sunnah wal jamaah kecuali atas mereka. Paham enggak di sini maksudnya? Kalau ditanya siapakah salaf itu? Salaf itu memang secara bahasa yang telah berlalu, betul. Tapi salaf yang dimaksud di sini adalah tidak hanya sekadar lampau. Tetapi salaf adalah satu, orang-orang yang berkumpul di atas manhajnya Nabi SAW dan sahabatnya. Siapa itu? Ya, siapapun yang mengikuti manhaj Nabi dan sahabatnya. Ini pemutlakan salaf dengan makna salafi. Pemutlakan salaf dengan makna salafi. Kita ini salaf bukan, sebenarnya kita dibilang salaf, ya kita adalah khalaf. Tapi kita salafi, dan kata salafi dimutlakan menjadi as-salaf. Makanya ada dakwah salaf, kajian ustaz salaf. Ustaz salaf di sini siapa? Abu Hurairah? Abu Bakar? Anas bin Malik? Bukan. Maka sah juga penisbatan penyebutan ustaz salaf, bukan ustaz salafi. Ustaz salafi boleh, dan itu lebih wajih, ya, lebih pas, ya. Tapi penyebutan ustaz salaf itu juga tidak bermasalah. Karena pemutlakan salaf itu siapapun yang berkumpul di atas manhajnya Nabi dan sahabat. Ya. Dan salaf juga adalah alladzina la yasduqu laqabu ahli sunnati wal jama'ati illa 'alaihim. Siapapun yang berhak menyandang sebutan ahlu sunnah, maka itulah salaf. Walaupun orang itu khalaf, yaitu belakangan atau mu'asir sekarang. Ya, ustaz salaf, ustaz sunnah, ustaz salaf. Ya, begitu kan? Ya. Itu maknanya di sini. Dan merekalah semua, baik di zaman Nabi atau tabi'in sampai sekarang, yang menerapkan makna zahir yang ada di benak terhadap nas-nas sifat yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah salaf dan pengikut salaf. Ya, di sini masalah pemutlakan salaf, ya. Taib, wa qad ajma'u 'ala dzalik, dan mereka telah bersepakat untuk itu. Cuman sekarang ini karena keberkahan ilmu salaf, ya, di antaranya membuat banyak orang kemudian kembali kepada fitrah mereka, menuju ke kajian-kajian sunnah. Cuma memang mulai tidak sedikit kemudian banyak orang atau beberapa da'i nebeng. Apa arti nebeng tuh? Diam-diam minta dibonceng. Ya, gitu. Untuk urusan asma'ul sifat gak tahu sebenarnya. Kecuali ikut-ikutan, oh salafi gini ya, udah saya juga ini ya, gitu. Paham gak maksud anda sini? Sebagaimana banyak da'i nebeng dengan istilah hijrah. Ya, nebeng dengan istilah hijrah. Yang membuat mereka laris. Ketika tahu ini dakwah salaf ahlus sunnah wal jamaah laris, nebeng. Ikutan. Ikut-ikutan. Ya, latar belakangnya bukan salaf. latar belakangnya bukan pendidikan ahli sunnah wal jamaah, latar belakangnya hizbiyah, latar belakangnya mencela pemerintah betul-betul lantar dan seterusnya, latar belakangnya wahdah misalnya. Tapi kita tahu di Jakarta, ketika tahu di Jakarta itu banyak berkembang dakwah salaf dan industrinya itu basah, datang ke Jakarta ya untuk apa, nebeng, ikut-ikutan ya. Sementara hal-hal seperti ini enggak pernah dibahas, enggak pernah, karena enggak ngerti dari awal ya, apalagi menjabarkan kepada orang ya. Padahal asas dakwah salaf diantaranya hal-hal seperti ini. Pembeda antara dakwah salafiyah dengan selainnya, diantaranya bukan satu-satunya, adalah ini. Masalah-masalah sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita memang bukan harus kita keras langsung ke Jahmiyah, keras ke Asy'ariyah. Bukan itu. Bukan harus begitu, enggak. Bahkan kita harus berhikmah. Tetapi ketika seseorang jahil akan bagaimana asas dari manhaj salaf diantaranya, dan yang paling tinggi, bisa dikatakan paling tinggi adalah tentang asma dan sifat, karena itu ilmu paling mulia, dan jahil akan itu, maka jangan mengklaim saya termasuk bagian dari dakwah salaf. Ya, kenapa? Ini paling tingginya aja gak mau diikutin dan gak mau disebarin, dan bahkan diam-diam mengatakan udahlah kita gak usah bicarakan tentang kayak gini-ginilah. Ah, ini nebeng tapi sebenarnya syubhat hizbiyah ya, itu masih ada padanya, tetapi enggak mau ditampakkan. Ya takut kalau ditampakkan ketahuan. Ya. Jadi yang seperti ini harusnya ya diangkat tentang asma dan sifat Allah. Bukan untuk memicu keributan, tapi konsekuensi dari sini adalah besar. Kenapa orang-orang mentakwil, menafikan nama atau sifat Allah? Dan kenapa sekarang untuk pengejek atau pencela atau perendah, walaupun enggak bermaksud itu, terhadap Allah Ta'ala, terhadap nabinya, terhadap para sahabatnya, ada dai seperti itu. Kenapa masih banyak yang membela? Dan yang membela itu juga rata-rata ikut di kajian-kajian sunnah juga. Kenapa? Karena jarang atau sulitnya diangkat hal-hal seperti ini. Gak mau diangkat. Ya. Sehingga adanya penistaan, perendahan kepada nama atau sifat Allah atau nabi-nabinya atau para sahabatnya dengan istilah-istilah yang sebenarnya bagi kita merendahkan, itu sesuatu yang bisa ditolerir dan dimaafkan. Ya. Kalau kita belajar qaid mutlak atau semisal ini, dan semakin mutqin misal dalam masalah ini, mendengar kayak gitu ya, itu luar biasa itu ya, sangat bertentangan dengan bagaimana manhaj salaf. Ya, tapi luar biasanya juga yang membela dai-dai seperti ini juga orang yang konon ikut dengan kajian-kajian sunnah. Padahal dakwah salafiyah di antara asasnya adalah memerangi hal-hal seperti itu. Ya, terbalik jadinya. Ya. Di hal-hal seperti ini ahlus sunnah yang disepakati oleh ahlus sunnah itu kita harus tahu, bukan hanya yang disepakati dalam masalah salat itu wajib, semua sepakat. Ahlul bidah pun mengatakan salat itu wajib. Tapi tidaklah dengan mengatakan sholat itu wajib kemudian timbul kebid'ahan mereka, enggak. Kebid'ahan baru terkuak di beberapa permasalahan yang kadang-kadang sengaja ditutupin. Ya. Tapi kita lihat di sini ya, ikhwan. Kita ingat bahwasannya ini ijma' para ulama ahlus sunnah yang diselisihi oleh mubtadi'un. Dan tidak layak untuk ditutup-tutupi hal seperti ini, kecuali menutup-nutupi sesuatu di hatinya. Ya. Wa qad ajma'u 'ala dhalik. Mereka ahlu sunnah salaf berijma' atas itu. Kama naqalahu Ibnu Abdul Barr. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Abdul Barr, maka berkata beliau, Ibnu Abdul Barr dari mazhab apa? Fikihnya apa? Maliki. Mazhab Hanafiyah itu banyak ulama'nya bermazhab Maturidiyah. Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah, terlebih Syafi'iyah, banyak dari ulama'nya bermazhab apa? Asy'ariyah Kullabiyah. Ya. Tapi dari itu ada beberapa ulama minor mereka yang memberikan intisar terhadap imam mazhab Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i rahimahumullah. Tapi dengan itu mereka dalam urusan manhaj intisar memenangkan manhaj salaf. Dalam mazhab Maliki di antaranya adalah Ibnu Abdul Bar. Dan rata-rata orang yang atau fuqaha yang membela manhaj salaf itu rata-rata adalah ahli hadis. Ya. Adapun fuqaha murni banyak dari mereka malah terjerumus ke ilmu kalam. Tapi fuqaha muhaddisin karena belajar ahli hadis dan segi kritisnya terhadap ilmu itu tajam, tapi kritisnya di atas metodologi ahli hadis, maka mental ilmu kalam dari mereka enggak terima. Kecuali mungkin beberapa dari ulama rahimahumullah yang berkonsentrasi di hadis, cuma ada sedikit yang masuk ilmu kalam atau efek dari ilmu kalam kepada mereka. Di antaranya Ibnul Jauzi. Ya, Ibnul Jauzi itu pengingkaran terhadap isbat beberapa sifat itu keras loh. Dalam Sayyidul Khatir beliau menjelekkan Ibnu Abdul Bar. Ya. Menjelekkan Ibnu Abdul Bar karena masalah-masalah ini, itsbat beberapa sifat. Begitu pula Ibnu Hajar, begitu pula Imam An-Nawawi. Muhaddithun. Tapi dalam beberapa poin ada sedikit kesalahan yang semoga Allah Ta'ala maafkan kita dan juga kaum muslimin dan juga para ulama-nya. Begitu. Ibnu Abdul Bar ahli hadis. Mempunyai kitab terhadap syarah Al-Muwatta dan kitab dua kitab beliau yang tebal-tebal ini kitab unggulan dan tidak tergantikan dari syuruhat Muwatta lainnya. At-Tamhid dan juga Al-Istidhkar. Keduanya tebal-tebal. Ya. Dan beliau memenangkan manhaj salaf. Terlebih beliau juga punya kitab manhaj sekaligus manhaj menuntut ilmu Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlih. Ya. Nah itu. Kita lihat Ibnu Abdul Bar ulama era 5 Hijriah. Mungkin bisa dikatakan termasuk ulama khulaf. Ya. Ulama mutaakhirin. Kalau mutaqaddimin, ulama mutaqaddi istilah ulama mutaqaddimin itu kira-kira dari awal ya sahabat sampai sekitar 450-an Hijriah. Ya. Atau jika beliau dikatakan ulama mutaqaddimin akhir-akhirnya, ya, sepantar dengan Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi pun bermadzhab ya dalam beberapa kondisi banyak beliau lebih mengambil poin Asy'ariyah. Tapi beliau ahlu hadis, ya. Baik. Kata Ibnu Abdul Barr Ahlu sunnati mujmi'un. Ahlu sunnah bersepakat. Ya. Alil iqrari bis sifatil waridati kulliha. Mengikrarkan, menetapkan sifat-sifat yang terwiridkan semuanya dalam Al-Quran dan sunnah. Dan beriman, al-imanu biha, al-imani biha wa hamliha alal haqiqah, la alal majaz. Mengimani sifat-sifat tersebut. Dan membawa maknanya ke makna hakikat. Bukan majaz. Illa annahum. Nah, setelah ahlu sunnah bersepakat untuk mengisbat, menetapkan itu, mereka la yukayyifuna syai'ah, tidak menuturkan tata cara sedikit pun min zalik dari sifat-sifat Allah. Ya, wala yahudduna fihi sifatan mahsura, dan tidak membatasi dalam bab itu, dalam masalah ini, sifat yang mahsurah. Apa maksudnya sifat yang mahsurah? Sifat yang terbatas. Ahlu sunnah mengisbat tanpa menghasr apa yang mereka isbatkan. Faham enggak? Ahlu sunnah menetapkan sifat-sifat Allah, misalnya menetapkan sifat Allah kalam, tapi tidak membatasi sifat kalam tersebut, tidak membuat peraturan, tidak berbicara melebihi kapasitas. Berbeda dengan ahlul kalam, ya, kalangan Asy'ariyah terutama. Banyak dari mereka, ya, sifat yang mereka isbatkan mereka batasi. Kita tahu di antara sifat Allah kalam, mutakallim. Taib. Sifat tersebut, ya, apakah sifat tersebut diisbatkan oleh Asy'ariyah? Iya, tapi kalam yang namanya kalam nafsi. Ya. Taib. Kita memaknai kalam Allah kalam alal haqiqah. Allah Ta'ala berbicara dengan huruf dan suara, berbicara dan terdengar, ya, khalas. Selesai. Allah Ta'ala Maha Mampu. Ya, taib. Asy'ariyah mereka mengisbatkan enggak itu? Ya, Allah Maha Mampu, qudrah. Tetapi perbedaannya Ahlussunnah, kemampuan Allah Ta'ala tidak kita batasi, khalas. Kemampuan sesuai dengan keagungannya, kemuliaannya. Kemampuan yang tidak kita batas-batasi. Tapi kalangan Asy'ariyah mengatakan, sebagaimana perkataan Ibnu Hazm dalam Al-Fusul fil Milal wal Nihal, ya, sampai mereka mengatakan Allah Ta'ala la yaqdiru 'alal kadzib, misalnya. Allah Ta'ala tidak mampu untuk berdusta. Coba kalimat-kalimat seperti ini nih, ya. Allah Ta'ala la yaqdiru 'ala qaul 'ala annal masiha ibnullah. Allah Ta'ala tidak mampu berbicara bahwasanya Al-Masih adalah anak Allah. Faham enggak antum di sini? Perkataan ulama Asy'ariyah. Kita bilang apa? Allah Ta'ala Maha Mampu, khalas. Taib. Apakah ada taqyid berikutnya, ada batasan enggak? Udah khalas. Karena itu yang disebutkan wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, mutlak. Ya, enggak perlu ditambah-tambahi lagi, kan? Tapi sampai Abu Muhammad Ibnu Hazm mengatakan bahwasanya ulama Asy'ariyah semuanya mengatakan hal-hal semisal ini. Allah Ta'ala Maha Mampu tapi la yaqdiru ala an yakdzib, la yaqdiru an yakdzib, tidak mampu untuk berdusta. Kira-kira perlu enggak ngomong gitu? Ya. Allah Maha Mampu dan Allah Ta'ala tidak mampu untuk mengatakan Al-Masih adalah anak Allah. Karena itu perkataan batil. Ya. Faham enggak antum maksudnya sini? Hah? Allah Maha Mampu, tapi Allah tidak mampu untuk mengatakan dusta. Allah Maha Mampu, tapi tidak mampu untuk menzalimi hamba-Nya. Ngerti enggak maksudnya di sini? Betul enggak? Ya betul, tapi jadi syubhat, ya enggak? Ngapain? Ngapain ngomong kayak gitu? Buat apa ngomong Allah Maha Mampu tapi Allah Ta'ala tidak mampu untuk menzalimi hamba-Nya? Seandainya tak ada omongan kayak gitu, urusan lebih selesai, enak kan hati, kan? Kenapa? Begitulah ulama kalam. Mereka membuat-buat produk sendiri yang mana produk itu malah nambah syubhat. Ya. Asy'ariyah membantah Mu'tazilah dan jazahumullahu khairan atas bantahan tersebut. Tetapi bantahannya pula memakai filsafat yang dipakai oleh Mu'tazilah. Yang mana ternyata bantahan itu, semisal Imam Ar-Razi rahimahullah, justru membantah Mu'tazilah, malah menambah runyam permasalahan. Ya. Karena usul yang dipakai, yang diimani adalah usul yang juga sama dengan usulnya Mu'tazilah, ilmu kalam. Ibnu Taimiyah rahimahullah membantah seluruhnya, baik membantah Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, memang dengan bahasa mantik, dengan bahasanya ahlul kalam. Tetapi usul yang diimani oleh Ibnu Taimiyah sama dengan usul yang diimani oleh salaf. Ya. Sementara usul yang diimani oleh Asy'ariyah sama usul dengan usul yang diimani oleh induknya Mu'tazilah, yaitu Jahmiyah. Maka apa? Ya cabang ngelawan cabang, ya sama-sama aja, gitu kan? Ya, tapi bedanya Asy'ariyah lebih dekat kepada Ahlus Sunnah dibandingkan Mu'tazilah. Sedangkan Ahlus Sunnah yang tertinggi, ya, melawan Asy'ariyah atau Mu'tazilah, membantahnya, memang dengan bahasa yang biasa digunakan keseharian mereka. Tetapi usul yang diimani oleh Ahlus Sunnah sesuai dengan Salaf, bukan sesuai dengan Jahmiyah. Maka Ahlus Sunnah bisa membantah Jahmiyah, bisa membantah Asy'ariyah, Qullabiyah, bisa membantah Maturidiyah, bisa membantah Mu'tazilah, tapi tentu dengan ilmu, ya. Begitu. Sedangkan mereka-mereka ini karena masih mempunyai induk semang Jahmiyah, mau ngebantah sesamanya tetap aja bakal runyam urusan. Gitu kan? Ya. Begitu. Nah, jadi Ahlus Sunnah tidak membatasi dalam bab ini menjadi sifat yang terbatas. Allah ala kulli syai'in qadir, khalas. Ketika Al-Quran menetapkan secara mutlak, wa huwa ala kulli syai'in kull, lafal umum. Syai' kullu syai' luf umum. Qadir, maha kuasa. Qudrah, khalas. Tidak perlu kemudian setelah kita menetapkan qudratullah, kita kemudian membuat, ya, beberapa poin pembatasan. Walakin Allah, tetapi Allah tidak mampu untuk berdusta. Tetapi Allah tidak mampu untuk menzalimi hambanya. Tetapi Allah Ta'ala tidak mampu untuk berkata begini karena itu batil. Enggak usah diomongin, ya enggak? Jadinya runyam, ya. Kemudian, tafadhal, iqra. Wa qala al-qadi Abu Ya'la fi kitab ibtal at-ta'wil la yajuzu raddu hadhihi al-akhbar wa la at-tashaghulu bi ta'wiliha wal wajibu hamluha ala zahiriha wa annaha sifatullah la tashabbaha sifatu sa'iril la tushbihu sifati sa'iril mausufina biha minal khalq wa la ya'taqidu tashbihaha fiha lakin ala ma ruwiya 'anil imam Ahmad wa sa'iril a'immah intaha naqala dzalika an taib khalas. Qala Abu Ya'la, al-Qadi Abu Ya'la ini Hanbali fi kitab Ibtal at-Ta'wil la yajuzu raddu hadhihi al-akhbar, tidak boleh menolak khabar-khabar ini. Biasanya menolak khabar ini biasanya dengan alasan khabar ahad misalnya, ya. Wala tashaghulu, dan tidak boleh juga bertashaghul menyibukkan bita'wiliha, dengan mentakwil ayat-ayat atau khabar-khabar ini atau sifat-sifat ini. Wal wajibu hamluha ala zahiriha, dan yang wajib adalah membawanya ke makna yang zahir. Wa annaha sifatullahi la tushbihu sifatu sa la tushbihu sifat sa'iril mausufina biha minal khalqi, bahwasanya itulah sifat-sifat Allah yang tidak menyerupai sifat-sifat seluruh dari yang tersifati dari para makhluk. Semua makhluk, ya, semua makhluk tidak bisa disamakan dengan sifat Allah Ta'ala. Wala ya'taqidu tashbihu tashbiha fiha, dan ya kif wala yu'taqadu at-tashbihu fiha, tidak boleh diyakini adanya penyerupaan dalam hal tersebut. Lakin ala ma ruya 'anil Imam Ahmad wa sa'iril a'immah, tetapi manhaj yang benar adalah sesuai dengan apa yang teriwayatkan dari Imam Ahmad dan seluruh para imam. Baik, wa hadha huwa al-madhhab as-sahih wa at-tariqul qawim al-hakim wa dhalika liwajhain. الأول أنه طبيق تطبيق أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته. طيب كيف di sini kama ya'lamu, tapi di beberapa nas kama yu'lamu ditulisnya. Coba kita baca lagi. Hadha huwa al-madhhab as-sahih wa at-tariq al-qawim al-hakim. Baik. Kenapa? Yang pertama, bahwasanya dengan bermadhab seperti ini, ini adalah tatbiqun tam, praktek yang sempurna lima dalla alaihi alkitab wa sunnah, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Min wujubil akhdhi bima ja'a fihima min asma'illahi wa sifatihi. Dari wajibnya mengambil sesuai dengan apa yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah, dari asma' Allah Ta'ala dan sifatnya. Karena kalau imma, jadi imma kita mengisbat sesuai zahir, imma kita menafikan, imma kita menafsirkan tidak sesuai zahir, itu aja. Mana yang lebih selamat? Ya tentu yang sesuai zahirnya. Kama yu'lamu dzalika, kama ya'lamu dzalika, kama yu'lamu dzalika, ya. Bisa, sebagaimana hal tersebut diketahui, ya, oleh man tatabba'ahu bi'ilmin wa insaf, oleh orang yang mengikutinya dengan ilmu dan dengan insaf. Orang tatabbu', tatabbu' itu berarti di situ ada istiqra', ada meneliti dengan ilmu dan dengan insaf. Kadang orang meneliti dengan ilmu tapi tidak dengan insaf. Dia tidak lapang dada dengan manhaj salaf. Betul dia membuka kitab-kitab bermanhaj salaf tapi enggak insaf. Dia tetap, ya, membela hizbiyahnya, tetap membela kiainya, tetap membela madrasah lamanya. Banyak yang seperti itu, ya. Taib, lanjut. Atsani. Tsani ayyu qala innal haqqo imma ayyakuna fi ma qalahu as-salafu aw fi ma qalahu ghairuhum. Wasani batil li'annahu yalzamu minhu ayyakuna as-salafu minas sahabati wat tabi'ina lahum bi ihsanin takallamu bil batil tashrihan aw zahiran walam yatakallamu marratan wahidatan la tashrihan wala zahiran bil haqq alladhi yajibu i'tiqaduhu wa hadha yastalzimu ayyakunu imma jahilaini bil haqq jahilina im وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه وكلاهما باطل وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غير دون غيرهم. طيب. alasan kedua. Coba sekarang dikatakan al-haq, kebenaran, ya, imma an yakuna fi maqalahu salaf au fi maqalahu ghairuhum. Imma kebenaran itu ada pada perkataan salaf atau perkataan selain salaf. Coba yang mana pilih? Mana yang benar? Salaf atau selain salaf? Itu aja. Tapi kemudian mereka mengklaim bahwa saya madhab Asy'ariyah, Asy'ariyah itu adalah madhab salaf. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ali Al-Jum'ah, Ali Jum'ah, Mufti Azhar di Mesir, ya, ulama, salah satu ulama terbesar Azhar, Azhari di Mesir. Ketika ditanya, ya Syekh, Fadilatul Syekh, apakah mazhab Asy'ariyah itu adalah mazhab salaf? Ya, na'am. Mazhab Asy'ariyah adalah sesuai dengan bagaimana salafus saleh. Ini kadzib. Kadzib, ya. Kalau kita lihat justru bertentangan, ya, jadi sampai level dari orang petingginya saja seperti itu bicaranya, ya, maka jangan heran jika bawahannya lebih dahsyat lagi, ya. Wasani batil, yang kedua batil, jika mengatakan bahwasanya selain salaf itulah yang benar, salaf tidak benar, maka tentu nggak mungkin kan ngomong gitu kan? Kau udah ngomong gitu final sudah, orang yang bilang oh salaf salah, yang benar adalah khulaf. Salaf salah. Salaf enggak tahu, kita yang tahu. Ah, kau sudah keinginkan batil. Karena li'annahu yalzamu minhu an yakuna salaf takallamu bil batil. Karena dengan ngomong kita bilang bahwasanya manakah yang benar? Salaf atau non salaf? Yang benar adalah non salaf. Salaf salah. Ngomong kayak gitu berkonsekuensi menganggap salaf yaitu sahabat dan tabi'in, ya, mereka telah berbicara kebatilan. Imma tasrihan au zahira, baik langsung atau zahir. Yaitu ngomong batil secara tasrih, langsung batil ngomongnya, kebatilan, atau zahir yang bisa difahami, zahirnya batil. Padahal ya, atau bisa walam yatakallamu marratan wahidah, dan para salaf tidak pernah berbicara sedikit pun sekalipun, la tasrihan wala zahiran bil haq, enggak pernah bicara sedikit pun langsung ataupun yang bisa dipahami zahirnya itu benar, enggak, semua perkataan salaf batil. Itu kalau kita bilang bahwasannya kebenaran ada pada selain salaf. Ya, faham di sini? Coba tanyakan ke orang-orang ini, manakah yang benar, perkataan salaf atau perkataan selain salaf? Kalau mereka jawab, oh yang benar adalah perkataan selain salaf, maka tentu ini menuding apa? Salaf ini, selama ini perkataan salaf diriwayatkan itu apa ternyata? Itu adalah kebatilan. Ya enggak? Di kitab-kitab riwayat al-Likai, syarah akidah al-sunnah wal-jamaah dan seterusnya, susah. Ya, perkataan ulama-ulama salaf itu batil. Sama dengan ngomong gitu. Taib, okelah. Enggak ada yang ngomong gitu. Ya, enggak ada yang berani bilang salaf itu sahabat, tabi'in. Itu salah itu. Batil itu. Kalau ngomong kayak gitu bisa kufur itu orang. Ya. Oke, sekarang ya, hadza yastalzimu an yakunu imma jahilina bil haqq wa imma alimina bih, lakin katamuhu wa kilahuma batil. Ini berkonsekuensi dengan dua posibilitas. Imma salaf ini jahilina bil haqq, tidak tahu tentang kebenaran. Wa imma alimina bih, ya bisa jadi salaf ini tahu tentang kebenaran, lakin katamuhu, tetapi menyembunyikan kebenaran. Ya. Sekarang kita perhatikan kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah dan lainnya dalam beberapa poin atau banyak dari poin menyelisihi akidah asasi salaf. Akidah yang asasi dari kalangan salaf. Perkataan mereka tidak sesuai dengan bagaimana perkataan salaf. Taib, sekarang kita bilang apa? Mana yang benar? Perkataan antum atau perkataan salaf? Ya. Kalau mereka bilang enggak, salaf itu salah. Oh, parah ini orang, kan? Terus apa yang salaf katakan selama ini apa? Enggak, itu enggak benar. Itu sama juga dengan berkonsekuensi mengatakan ada dua pilihan. Antum menganggap salaf itu bodoh tentang sifat-sifat Allah, atau antum menganggap salaf itu tahu tentang sifat-sifat Allah, tapi mereka menyembunyikan semuanya ilmu tentang sifat-sifat Allah. Mana coba yang mana? Faham gak di sini, ikhwan? Antum lebih membela khalaf dari kalangan Mu'tazil atau Asy'ariyah. Sekarang bagi antum itu para sahabat, tabi'in, apakah mereka jahil tentang sifat-sifat Allah? Enggak, mereka tahu berilmu. Wah, bagi antum mereka berilmu kan? Tapi kenapa? Kok mereka enggak berbicara selancang antum? Apakah karena mereka punya ilmu, tapi menyembunyikan ilmu tersebut, sehingga ilmu tersebut baru keluar dari benak antum sekarang? Paham enggak sih? Hah? Misalnya apa contoh? Apa contoh kalam dari Asy'ariyah atau Maturidiyah atau Mu'tazilah yang tidak ada, tidak, yang baru ada dari mereka tapi belum ada di salaf? Contoh kalam Allah misalnya. Salaf menentukan kalam Allah, kalamullah hakiki, khalas. Al-Qur'an kalamullah. Ya. Kalangan Mu'tazilah mengatakan Al-Qur'an makhluk. Al-Qur'an makhluk. Dia adalah makhluk. Khalas. Taib. Sekarang mana yang benar? Al-Quran kalamullah atau Al-Quran makhluk? Ternyata antum bilang Al-Quran makhluk. Mu'tazilah. Nah. Sementara salah mengatakan Al-Quran kalamullah. Kesimpulannya begitu. Taib. Antum tahu dari mana ini? Kok beda sama salaf? Afwan, salaf ini kemudian kita sudutkan dia. Apakah bagi antum salaf itu jahil? Sehingga salaf enggak tahu bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk? Oh enggak, salaf itu berilmu karena dekat dengan Nabi, ya kan? Kalau mereka bilang jahil udahlah lewat itu dah. Ya, mereka berilmu ya. Tapi kenapa mereka kok dulu sehari-hari membaca Quran, dekat dengan Nabi, kok mereka enggak mengatakan Al-Quran itu makhluk, baru ada pada ente? Berarti ilmu mereka selama ini bahwa saya Al-Quran itu makhluk, itu berarti mereka simpen dong, enggak disebarkan ke umat, baru ada wahyunya Al-Quran itu makhluk sama ente. Paham enggak maksudnya? Asy'ariyah mengatakan Al-Quran iya kalamullah, tapi penafsiran mereka kalam nafsi, yang sebenarnya intinya sama aja dengan Mu'tazilah. Intinya bagi Asy'ariyah Al-Quran kalamullah tapi kalam nafsi. Apa kalam nafsi itu? Kalam nafsi enggak berbicara terdengar enggak, tapi sebenarnya hakikatnya menciptakan suatu kalam yang kemudian dibawa oleh malaikat Jibril. Taib. Apa itu kalam nafsi? Ya seperti itu. Ya, kalam batin. Bukan kalam yang bisa terdengar begitu saja. Karena kalau misalnya kalamnya terdengar, maka serupa dengan makhluk. Ya enggak? Kalam antum terdengar enggak? Terdengar. Anda bicara dari tadi ini kan terdengar. Maka kalau kalam Allah itu terdengar, maka berarti sifat ini seperti sifat makhluk. Enggak boleh. Itu bagi kalangan Asy'ariyah. Apakah salaf pernah ngomong seperti ini? Enggak pernah. Baru belakangan di kalangan Asy'ariyah ngomong seperti itu. Sekarang kenapa kok perkataan antum beda dengan perkataan salaf? Salaf mujmal, khulas, biarin aja. Tapi kalau misal antum kok digini, kalam Allah itu kalam nafsi yang tidak perlu ada, tidak ada suara, karena ada suara terdengar berarti seperti makhluk dong. Ya. Ini kan siapa yang bikin-bikin seperti ini? Antum sendiri kan? Iya. Taib. Kenapa beda sama salaf? Apakah karena satu, salaf itu jahil? Oh enggak, salaf masa kita bilang bodoh? Enggak, bukan bodoh. Berarti mereka berilmu kan? Iya berilmu. Lah kok mereka enggak pernah ngomong seperti omongan antum? Apakah berarti mereka menyembunyikan ilmu seperti ilmu antum ini? Ilmu salaf tersembunyi tentang hal ini, kemudian orang-orang seperti antumlah yang menzahirkan ilmunya? Paham enggak di sini? Terus antum dari mana kalimat-kalimat kalam Allah ada kalam nafsi dan seterusnya? Riwayatnya dari mana? Kecuali dari imam antum sendiri, bukan dari salaf. Paham enggak di sini, ikhwan? Agak riuh bagi sebagian ikhwan, tapi ya itu maksud ana ya. Imma salaf itu jahil, dan itu saya yakin banyak orang enggak semua orang enggak mungkin ngomong kayak gitu. Imma salaf berilmu, tetapi mereka menyembunyikan ilmu mereka, dan itu dua-duanya enggak benar. Butlanul lazim yadullu ala butlanil malzum. Apa yang dimaksud dengan lazim dan apa yang dimaksud dengan malzum? Lazim itu sebabnya dan malzum akibatnya. Batilnya sebab, maka membatilkan akibat dari sebab tersebut. Faham enggak? Susah juga, anda juga bingung juga mau ngejelasin. Cukup situ aja ngejelasinnya. Fata'iyya ana an yakuna al-haqqu fi ma qalahu as-salaf duna ghairihim. Maka yang sahih adalah kebenaran berada pada apa yang dikatakan oleh salaf, bukan selainnya. Ya. Dan kalau ada orang mengatakan madhab Asy'ariyah adalah madhab salaf, maka jelas ini kadzib. Jelas ini kadzib. Antum lihat-lihat aja sendiri di kitab-kitabnya dan juga di penampilan mereka di ketika performa kajian, mereka enggak mengikuti salaf. Enggak. Ya, makanya berkata Imam Syafi'i, berkata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, berkata hanya perkataan ulama aja, salaf-salaf enggak dipakai. Ya, dan itu biasa. Lebih-lebih yang sekarang, lebih-lebih versi Indonesia. Banyak lebih banyak mainnya daripada belajarnya. Sampai kiai-kiainya juga cuma lucu-lucunya saja. Itu bukan taraf nasional saja. Sampai taraf-taraf lokal juga rata-rata cuma bisa, banyak yang cuma bisa ngelucu. Kecuali yang orang-orang yang telah Allah berikan hidayah. Ya, Allah berikan rahmat. ya, ilmiah insyaallah, tapi banyak dari mereka kemudian makin turun kualitasnya, makin turun kualitasnya. Dan seluruh kebatilan sehebat apapun diusung oleh siapapun kelompok itu, lama-lama insyaallah akan makin turun kualitasnya, makin jelek, makin jelek, makin jelek, makin jelek, makin nampak bobroknya makin. Tapi kemudian karena mereka telah membuat masyarakat suka dengan mereka, ya, maka masyarakat itu tetap berfanatik kepada orang-orang yang bersalah ini. Ya. Makanya begitulah kalau dakwah, yang penting orang suka dulu sama kita. Bukan yang penting benar dulu. Kalau dakwah yang penting benar dulu, memang enggak mungkin banyak yang menentang. Kalau dakwah supaya orang suka dulu, itu mungkin banyak yang suka. Ya. Tapi nanti jadi fanatik. Ya. Kalau walaupun ustadznya salah, disukain tetap, dibela-bela. Tapi kalau dakwah kebenaran, yang penting benar dulu saya sampaikan. Mungkin antum enggak terima sekarang, tapi nanti kelak antum tetap saat dapat hidayah, antum tahu, oh ini benar, ternyata saya salah. Antum akan lebih dalam lagi itu dalam memahami kebenaran. Dan begitulah dakwah salaf. Banyak orang hijrah ke dakwah, ke salafiyah, disebabkan tadinya mungkin melawan, ya. Tapi ketika ternyata benar juga ini, akhirnya apa? Rujuk. Dan rujuk bukan untuk berfanatik kepada ustadznya, tapi rujuk karena emang ini benar. Akhirnya yang dibela kebenaran. Ya, dan betapa banyaknya orang yang mendapati salafiyah sebagai kebenaran itu enggak bisa lagi untuk kembali ke kesesatan. Ya, wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.